Surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-17 sampai 20 insyaallah taala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca firman Allah ayat yang ke-14 sampai ke-16 tentang kondisi atau sifat-sifat orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman namun sebenarnya dalam hatinya dia kufur. Wal'iyadu billah. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka orang-orang munafik itu berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka kembali berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, teman-teman yang sejenis dengan mereka, sama-sama munafik, dan juga berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang selalu mendukung mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya apa yang kami katakan kepada orang-orang beriman tadi itu hanya sekedar pura-pura. Kami mengolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dengan kesesatan mereka. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Korbannya, alat tukarnya hidayah untuk memperoleh kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Wama kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Tentu rugi membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, membeli sesuatu yang tidak berharga sama sekali, yaitu kesesatan. Yang dikorbankan adalah hidayah. Wal'iyadu billah. Maka pada ayat yang ke-17 sampai 20 Allah mempermisalkan keadaan mereka. Masaluhum, permisalan orang-orang munafik. Kamatsalil ladzi istawqada nara, seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu mulai menerangi apa-apa yang di sekitar mereka, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, dan mereka tidak bisa kembali ke jalan yang lurus. Mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa melihat karena gelap, sehingga mereka tidak bisa kembali ke jalan yang lurus. Itulah perumpamaan orang-orang munafik. Atau kata Allah, au kasayyibim minas sama, atau perumpamaan mereka ada seperti hujan yang turun dari langit. Fihi dzulumat, hujan itu tentu padanya ada kegelapan. Kalau hujan turun gelap. Waraj, dan ada petir. Wabalqa, dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, maka mereka memasukkan, meletakkan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, karena suara petir. Hadar al-maut, karena mereka takut mati. Maka tutup telinga mereka karena dahsyatnya, kencangnya suara petir. Maka tutup karena mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan adapun Allah mengawasi orang-orang kafir. Meliputi, Allah mengawasi apa yang dilakukan mereka, orang-orang yang kafir. Yakadul balqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menghilangkan pandangan mata mereka. Kullama adha'at lahum, maka tatkala kilat itu meninggalkan cahaya. Kullama adha'a lahum, menerangkan, memberikan menerang, menerangi mereka. Masyaufi, maka mereka pun mulai berjalan, melanjutkan perjalanan mereka karena dapat cahaya dari kilat. Wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila mereka kembali gelap, tidak ada suara kilat, tidak ada cahaya kilat lagi, qamu, mereka pun berhenti. Ada kilat, berjalan lagi. Ketika gelap, berhenti lagi. Ada kilat, berjalan lagi. Ketika gelap, berhenti lagi. Demikianlah keadaan orang-orang munafik. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, seandainya Allah kehendaki, Allah mampu untuk menghilangkan pendengaran mereka. Wa absarihim, Allah mampu untuk menghilangkan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan ayat ini rahimahullah taala, beliau berkata, ayat artinya, matalahum al-mutabiqu lima kanu alaihi kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan orang-orang munafik yang pantas, yang cocok, yang sesuai dengan keadaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Maksudnya apa? Maksudnya kana fi zulmatin azimatin, mereka dulu berada dalam kegelapan yang sangat. Mereka dalam keadaan gelap. Kana fi zulmatin azimatin wa hajatin ila an-nar, dan mereka adalah orang yang sangat butuh dengan cahaya. Wa hajatun ila an-nar syadida, dengan kebutuhan yang sangat. Mereka itu bagaikan orang-orang yang dalam kegelapan malam, yang sangat butuh dengan cahaya. Fastauqadaha min ghairihi, maka ada orang lain yang menyalakan api. Walam takun indahu ma'addah, yang mana Yang menyalakan api itu bukan mereka, bukan orang-orang munafik, tapi ada api. Nah, maka orang-orang munafik itu mereka memanfaatkan api yang dinyalakan oleh orang lain. Karena orang-orang munafik mereka tidak mempersiapkan diri untuk mereka tidak mempersiapkan diri untuk menyalakan sesuatu, sehingga mereka enggak punya cahaya. Bal hiya kharijatun anhu, bahkan mereka keluar dari itu. Artinya cahaya itu bukan milik mereka. Bukan mereka yang menyalakan, tapi orang yang bersama mereka, yang sama-sama berjalan menempuh jalan. Falamma adha'at an-nar ma haulahu, maka tatkala api itu mulai menerangi apa-apa yang ada di sekitar mereka. Wa nadhara al-mahal alladhi wa fih, sehingga mereka pun nampak, bisa melihat keadaan sekitar, apa saja yang ada di sekitar mereka. Dengan cahaya api itu mereka bisa melihat. Wa ma fihi min al-mukhawif, dan mereka pun bisa melihat perkara-perkara apa saja yang membahayakan diri mereka. Mana lubang-lubang, mana duri. Mereka nampak dengan cahaya api tersebut. Wa amanaha, akhirnya mereka pun tenang karena sudah mendapatkan cahaya dari api tersebut. Wantafa bitilkan nar, dan mereka pun memanfaatkan cahaya api tersebut. Waqarat biha ainuh, sehingga pandangan mata mereka menjadi tentram, aman dengan memiliki api tersebut, nyaman. Wa dhanna annahu qadirun 'alayha, maka tatkala mereka menyangka mereka mampu menguasai api tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, maka tatkala mereka demikian keadaannya, sangat tergantung dengan cahaya api tersebut. Tiba-tiba zahaballahu binuri, Allah hilangkan cahaya api tersebut. Fadhaba anhu nur, hilanglah cahaya api tersebut. Wadhaba ma'ahu surur, hilanglah bersama mereka kegembiraan. Baru saja gembira sebentar, senang sebentar, merasa aman sebentar, tiba-tiba datang lagi kecemasan, ketakutan, kengerian, karena ternyata api itu cahayanya hilang. Wa baqiya fi dhulumah al-'azimah, yang tersisa hanyalah kegelapan yang sangat gelap, kegelapan di atas kegelapan. Wan narul muharriqah, yang tersisa adalah bara api yang membakar. Fadhahaba ma fiha min al-ishraq, hilang cahaya api pada diri mereka, cahaya api tersebut. Wa baqiya ma fiha min al-ihraq, yang tersisa hanyalah bara-bara api yang membakar. Fabaqiya fi dhulumati mutaaddidah, yang tersisa adalah kegelapan di atas kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Pertama, zulumatul lail, gelapnya malam. Kedua, wa zulumatis sahab, gelapnya awan di waktu malam mereka berjalan. Gelap ditambah lagi awan yang hitam, semakin gelap. Wa zulmatul matar, ditambah lagi hujan yang lebat, sehingga semakin gelap. Wa zulmatul hasilah ba'dan nur, ditambah lagi kegelapan yang mereka peroleh setelah ada cahaya. Seseorang yang lama dalam keadaan kegelapan, maka masih mending ketimbang seseorang yang tadinya dapat cahaya tiba-tiba gelap. Dapat cahaya, tiba-tiba gelap, malah makin gelap. Nah, kegelapan setelah cahaya. Fa kaifa yakunu halu hadzal mausuf? Bagaimanakah kondisi orang-orang yang demikian keadaannya? Bagaimana kondisi orang-orang yang disifati dengan sifat yang demikian itu? Itulah kondisi orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan mereka, keislaman mereka di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya, padahal hatinya tidak beriman. Mereka sholat, bahkan mereka bersedekah, walaupun niat pelit sedikit. Dan mereka ikut jihad, walaupun mereka di belakang. Nah, karena takut mati. Tapi yang penting mereka bergabung bersama Rasulullah dan para sahabatnya untuk mengambil, memanfaatkan cahaya orang-orang yang beriman. Fakadzalika haula'il munafiqun. Demikianlah situasi dan kondisi orang-orang munafik. Istauqadu nara. Mereka menyalakan api, yaitu menyalakan api keimanan. Mereka memanfaatkan cahaya orang-orang yang beriman. Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Walam takun sifatun lahum, tetapi mereka tidak memiliki sifat orang-orang yang beriman. Hanya memanfaatkan kondisi orang yang beriman. Ketika orang yang beriman itu menang dalam perang, mereka pun mendapatkan manfaatnya. Ketika orang beriman itu mulia karena kejujuran mereka, karena kebaikan mereka, orang munafik pun ikut-ikut tersanjung. Mereka mendapatkan, mengambil manfaat dari orang-orang yang beriman, yang padahal sifat itu gak ada pada mereka. Kalaupun perang di belakang gak ikut, pedang-pedang mereka bersih, tidak turun ke depan sehingga enggak merasakan pertempuran itu. Demikianlah kondisi orang-orang munafik yang hanya memanfaatkan cahaya orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak memiliki sifat-sifat orang yang beriman. Fantafa'u biha. Mereka mengambil manfaat dengan cahaya orang beriman tersebut. Wa haqanat bidzalika dima'ahum. Dengan demikian selamatlah darah-darah mereka. Karena orang yang beriman memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrik. Adapun orang-orang munafik selamat, karena mereka satu barisan bersama mukminin, muslimin. Orang muslimin memerangi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik selamat. Wa salimat amwalahum, dan selamat pula harta-harta mereka. Harta orang-orang kafir, harta orang-orang musyrik yang diperangi menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Tetapi harta orang-orang munafik maka selamat, tidak diambil, karena mereka menyatakan beriman padahal hatinya tidak beriman. Wa hasala lahum naw'un minal amni fid dunya. Sehingga orang-orang munafik, mereka memperoleh salah satu macam keamanan di dunia. Di dunia aman mereka. Keamanan, salah satu macam keamanan mereka dapati di dunia ini. Tidak dibunuh, tidak diambil harta mereka. Fabainama hum ala dzalik. Maka tatkala demikian keadaan mereka, mengambil manfaat dari cahaya orang beriman, iz hajam alaihimul maut, ternyata tiba-tiba datang kematian yang merenggut nyawa mereka. Allah datangkan kepada mereka kematian, tiba-tiba mereka mati. Fasalabahum intifa bidzalikan nur. Mereka tidak bisa lagi mengambil manfaat dari cahaya orang yang beriman. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adzab, yang mereka peroleh adalah kegelisahan, ketakutan, kengerian. Wa hasala lahum zulmatul qabr, yang mereka peroleh adalah gelapnya kubur. Wa zulmatul qabr, yang mereka dapati adalah gelapnya kekufuran. Wa zulmatul nifaq, yang mereka dapati adalah gelapnya kemunafikan. Wa zulmatul ma'asi, yang mereka peroleh di alam kubur adalah kegelapan kemaksiatan. Ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam jenis-jenis kemaksiatan yang mereka lakukan menyebabkan kegelapan yang mereka dapatkan di alam kubur. Wa ba'da dzalika zulmatun nar, dan setelah itu mereka akan mendapatkan gelapnya neraka. Wa bi'sal qarar, dan neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal. Neraka yang sangat dalam, neraka jahanam. Bahkan orang munafik, fi darki asfali minan nar, neraka yang paling bawah, sehingga sangat gelap. Walaupun banyak api, tetapi mereka gelap. Gelapnya itulah sejelek jelek tempat tinggal. Apinya, asapnya hitam, apinya hitam. Wal iyadzu billah, itulah sejelek-jelek tempat tinggal. Itulah yang diperoleh oleh orang-orang munafik. Falihadza qala ta'ala anhum, oleh sebab itu maka tatkala Allah berfirman tentang mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka itu tuli. Summun artinya tuli, maksudnya ansima'il khair, mereka tuli dari mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ini tuli secara maknawi, mereka masih bisa mendengar tetapi tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak senang mendengarkan dibacanya ayat-ayat Allah, tidak senang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau mendengarkan perkara-perkara yang haram, dia senang. Mendengarkan siaran radio, nyanyi-nyanyi, otaan-otaan atau ucapan-ucapan sia-sia dari orang, dia suka. Tetapi kalau mendengar Al-Quran dan Sunnah, dia tidak suka. Itulah summun. Summun bukmun, mereka itu bukmun. Apa itu bukmun? Bukmun artinya, nah, mereka itu naam buta. Bukmun mereka itu apa namanya, bisu. Bukmun artinya bisu. Maksudnya apa bisu? Ai annutki bihi, tidak bisa berbicara tentang kebaikan. Mendengar enggak mau, ya otomatis enggak bisa membicarakan kebaikan. Mendengarkan kebaikan enggak bisa, enggak mau. Sehingga yang dibicarakan bukan kebaikan, tentu kejelekan. Fitnah, riba, ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Mereka bisu. Bisu dari berbicara kebaikan. Umyun. Apa artinya umyun? Yaitu buta. Maksudnya buta bagaimana? Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat an ru'yatil haq. Tidak bisa melihat kebenaran. Selalu menganggap kebenaran itu adalah kejelekan. Yang kejelekan dianggap itu kebaikan. Terbalik. Nah, demikianlah keadaan orang-orang munafik. Dalam keadaan mereka buta. Fahum la yarji'un. maka mereka tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali bagaimana? Tidak bisa kembali ke jalan yang lurus. Li'annahum tarakul haqq. Karena orang-orang munafik mereka meninggalkan kebenaran. Pendengar, lisan dan mata itu adalah perangkat-perangkat agar seseorang mendapatkan hidayah, sehingga masuk hidayah itu ke hatinya. Dengan mata dia bisa melihat bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan telinga dia bisa mendengarkan kalamullah, Al-Quran dan Sunnah. Dengan lisan dia bisa membaca ayat-ayat Allah. Dia bisa bertanya, dia bisa mendengarkan, dan dia bisa melihat bukti. Namun ketiga-tiga perkara ini ternyata tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ketika Allah kunci mati hati mereka, ketika hati mereka itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disegel oleh Allah ta'ala, dan pada mata mereka ada penutup, maka pintu-pintu hidayah tertutup, tidak bisa masuk ke hati mereka, sehingga mereka dalam keadaan kesesatan, mereka dalam keadaan sesat. Wal-iyadubil. Yang demikian itu karena mereka meninggalkan kebenaran. Li'annahum tarakul haq, karena mereka meninggalkan al-haq. Ba'da arafu, setelah mereka mengetahuinya, tahu itu kebenaran, tapi dia tinggalkan. Ini mengerikan, sehingga mereka menjadi buta, tuli dan bisu. Nah, mereka tuli, bisu dan buta disebabkan mereka meninggalkan kebenaran, padahal tadinya mereka tahu. Fala yarji'una ilaihi, maka mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran tersebut. Bi khilafi man talaqal haq an jahlin wa dhalalin, berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena bodoh, karena tidak tahu, karena keliru, karena sesat, karena salah. Fa innahu la yaqil, karena dia tidak faham. Wa huwa aqrab ruju'an minhum, maka orang yang seperti ini lebih gampang, lebih mudah untuk kembali kepada kebenaran ketika dikasih tahu, ditegur, dinasihati, diperingatkan, dia segera rujuk kembali kepada jalan yang lurus. Adapun orang-orang munafik yang sudah mengerti kebenaran, sudah tahu itu benar, tetapi ditinggalkan, orang seperti ini susah untuk kembali. Oleh sebab itu, ahlul bid'ah itu susah untuk rujuk, susah untuk kembali kepada jalan yang lurus. Tetapi ahlul maksiyah, pelaku dosa, pelaku maksiat, ada kemungkinan besar untuk kembali ketika mereka mendapatkan akibat jelek dari perbuatan dosanya, sakit, cacat, dan yang lainnya. Akhirnya dia pun menyesal, akhirnya dia pun tobat. Tetapi ahlul bid'ah sangat kecil kemungkinan untuk kembali kepada kebenaran, karena mereka sengaja-sengaja meninggalkan kebenaran. Bukan tidak tahu, tahu, tapi sengaja meninggalkan al-haq, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak bisa kembali kepada al-haq wal-iyadu billah. InsyaAllah kita lanjutkan biiznillah besok kelanjutan dari ayat ini insyaAllah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu rahimakumullah.